Suatu saat, aku sedang menikmati senja dalam perahu keselamatanku yang sedang berlabuh. Kulihat Yesus di ruang kemudi. Ia menatapku dan berkata, "Lepaskanlah tambatan perahumu dan biarkan aku membawa engkau ke seberang. Sebab bukan rencanaku engkau tertambat di sini." Dengan takut, gelisah dan khawatir, aku menjawab, "Tuhan, bukankah lebih baik aku tetap di sini? Aku tidak akan melihat taufan dan badai. Dan aku dapat kembali ke darat kapanpun aku mau." Dengan lembut, ia memegang tanganku, menatap mataku, dan berkata, "Memang di sini engkau tidak akan mengalami taufan dan badai. Tapi engkau juga tidak akan pernah melihat bagaimana aku mengatasi semua itu. Engkau juga tidak akan pernah melihat bahwa aku berkuasa atas semuanya itu." Dalam pergumulan berat, aku memandangi tali yang mengikat perahu. Di tali itu, kulihat ada rasa khawatir akan keuangan, pekerjaan, kehidupan, dan masa depan. Dalam hatiku aku bertanya, "Tahukah ia apa yang aku inginkan? Mengertikah ia apa yang aku rindukan?" Yesus memelukku dan berkata lembut, "Memang tidak semuanya akan sesuai dengan apa yang kau inginkan dan rindukan. Bahkan mungkin kebalikannya yang akan engkau dapatkan. Tapi maukah kau percaya bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, dan masa depanku adalah masa depan yang penuh harapan?" Ia memelukku dan menangis bersamaku. Lalu dengan berat aku melepaskan tali perahuku. Kulepaskan semua rasa khawatir itu dari hatiku. Kutaruh hak atas masa depanku di tangan. Aku tidak tahu bagaimana masa depan. Sambil menangis, aku menatapnya dan berkata, "Jadilah nakhoda dalam hidupku. Dan marilah kita berlayar bersama."